بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين بلغة راديو إنده سيارة كمي حرمتي. Kita masuk pada hadis yang ketiga dalam bab al-yaqin wa tawakkul dari kitab Riyadhus Salihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang ketiga, an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi an-nar wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. Ikhwani fillah na'azakumullah. Hadis yang ketiga ini berbicara tentang ucapan dua nabi besar, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan pada keduanya. Yang kedua-duanya merupakan khalilullah, kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Dan Rasulullah SAW bersabda, إِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana mengambil Ibrahim atau menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Berarti khalilullah ada dua, yaitu khalilullah Ibrahim dan khalilullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasallawatullah wa salamu alaihima, semoga salawat dan salam atas keduanya. Ikhwani fillah na'azakumullah, ternyata kedua-duanya, kedua nabi besar, nabi yang mulia ini yang merupakan khalilullah, ucapannya sama. Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya, dan Rasulullah sallam ketika diancam oleh musuh-musuhnya, jawabannya sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dialah sebaik-baik tempat aku bergantung kepadanya. Sebaik-baik tempat aku bertawakal. Ikhwani fiddin a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah membahas tentang masalah makna khullah. Karena Ibrahim disebut khalilullah, Rasulullah SAW juga disebut khalilullah. Apa makna khalilullah? Yang sering diterjemahkan kekasih Allah, kecintaan Allah. Sehingga ada yang berkata, Ibrahim khalilullah, sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai habibullah. Nabi Musa sebagai karimur rahman. Ikhwanuddin a'azakumullah, tidak benar yang demikian. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, alaihimas salatu wassalam, kedua-duanya khalilullah. Karena khalilullah lebih tinggi daripada habibullah. Maka tidak benar kalau dikatakan dengan kalimat Ibrahim alaihi salam sebagai khalilullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai habibullah, Nabi Musa sebagai kalimullah. Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun benar Rasulullah SAW juga merupakan habibullah, dicintai oleh Allah, Tetapi a'la darajatil mahabbah adalah al-khullah. Kecintaan yang paling tinggi, derajat kecintaan yang paling tinggi adalah al-khullah. Berarti al-khullah lebih tinggi dari mahabbah. Kalau engkau katakan dengan Habibullah, itu kurang tinggi. Karena khullah merupakan derajat paling tinggi dari mahabbah. Ikhwan ibn a'azakumullah, al-khullah termasuk mahabbah. Sedangkan mahabbah belum tentu sampai derajatnya pada al-khullah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sendiri di dalam hadisnya yang sahih, innallahi takhadani, sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalilnya sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ini sangat jelas sekali bahwa Rasulullah SAW adalah khalilullah sebagaimana Nabi Ibrahim juga khalilullah alaihimassalatu wassalam. Selanjutnya disebutkan di sini dalam hadis yang sedang kita bahas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, kalimat cukup bagi kami Allah, dialah sebaik-baik tempat kami bergantung, adalah kalimat yang disebutkan dan diucapkan oleh dua khalilullah ini, dua nabi besar ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalimat ini kalimat besar. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kapan diucapkan oleh Ibrahim? Ketika sangat gentingnya. Ketika Ibrahim alaihis salam menghancurkan berhala-berhala kaum musyrikin. Hanya ditinggalkan satu yang paling besarnya. Hingga ketika mereka datang dari acara mereka, mereka bertanya-tanya, man fa'ala hadza bi alihatina? Ya Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Wah Ibrahim. Ibrahim hanya menunjuk yang besar. Tanyakan saja sama yang besar. Maka mereka pun sesungguhnya hati kecilnya tersadar. Iya. Mereka hanya batu, mereka hanya berhala, hanya patung berhala. Enggak bisa apa-apa. Tetapi mereka justru marah kepada Ibrahim alaihissalam dan menyatakan kepada satu dengan yang lainnya, qalu harriquh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata mereka, harriquh, bakar Ibrahim dan belalah tuhan-tuhan kalian. Maka mulailah mereka menyalakan api yang sangat besar, saking besarnya mereka tidak bisa mendekat. Sehingga mereka melemparkan Ibrahim dengan manjanik. Manjanik adalah ketapel besar yang kemudian Ibrahim dilemparkan dengan manjanik tersebut ke dalam api. Ikhwan ibnina azakumullah. Demikian disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Ternyata Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sangat tinggi, kalimat yang hak. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang langsung menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Dan kemudian Allah katakan kepada api, ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Tentunya api dan semua makhluk yang ada di bumi dan yang ada di langit dan yang ada di antara keduanya, semuanya taat dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, di atas ketinggiannya, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada bumi dan langit, i'tiya taw'an aw karha, datanglah apakah dengan taat ataupun dengan terpaksa. Maka keduanya menjawab, qalaka ataina ta'i'in. Berkatalah langit dan bumi, kami datang dengan taat. Yani semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, tunduk dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala katakan kun, fayakun. Kalau Allah katakan jadilah, maka jadilah. Kalau Allah katakan dinginlah, maka dinginlah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Kalimat bardan wa salaman ini mengiringi satu dengan yang lainnya. Kalau dikatakan bardan saja, bisa jadi dingin yang mematikan. Tetapi Allah katakan wa salaman, dingin yang menyelamatkan. Maka Ibrahim duduk dengan tenang di tengah-tengah api. Sehingga keluarganya disebutkan dalam tafsirnya, di antaranya adalah orang tuanya, ibunya, menyatakan sungguh sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Karena dia bisa menolongnya dalam keadaan kesusahan. Api yang mereka kenal sangat panasnya, ketika Ibrahim dilemparkan ke tengahnya, tiba-tiba jadi dingin. Mereka terkejut. Ini pasti ucapan Ibrahim tadi adalah sesuatu yang menyebabkan Allah mengabulkan doanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-khalilul thani, khalilullah yang kedua, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, khatimul anbiya, penutup para nabi. Ketika selesai perang Uhud, orang-orang musyrik, orang-orang kafir merasa bangga, merasa menang dalam perang Uhud. Padahal Rasulullah SAW mengejar sampai di daerah Humara'ul Asad, dekat Mekah. Mereka enggak mau berbalik. Enggak mau kembali. Tidak berani untuk melawan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Tetapi mereka mengutus seseorang membawa berita, sampaikan pada mereka, kami akan datangi Madinah dan kami akan habiskan sisanya. Kami akan datangi Madinah dan kami akan habiskan sisa kalian. Disampaikan berita itu oleh pedagang tadi, maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengatakan dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, sebaik-baik tempat kami bertawakal. Cukup bagi kami Allah, sebaik-baik tempat kami bergantung kepadanya, bersandar kepadanya, memohon kepadanya, meminta kepadanya. Mengapa takut? Kalau backing yang membela kita adalah yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuat, yang maha menciptakan langit dan bumi, dan maha menakdirkan. Hasbuna. Cukup bagi kami Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, sebaik-baik tempat kami bergantung kepadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su. Kata Allah dalam ayat berikutnya, maka mereka pun kembali dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak disentuh kejelekan. Mana yang katanya mau dihabiskan kaum muslimin? Justru Allah menangkan pada perang Ahzab. Allah menangkan sampai Fathu Mekah. Allah menangkan sampai Romawi dan Persia tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Allah menangkan sampai 2/3 dunia dikuasai Islam, dikuasai kaum muslimin. Ikhwanina a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka keselamatan agama, ketentraman yang dibawa oleh agama ini menyebar ke seluruh dunia. Sampai ketika mereka kurang syukur, maka mulailah Allah cabut kenikmatan tadi, berubah menjadi azab demi azab ketika mereka meninggalkan keislamannya. Yani di zaman-zaman belakangan ini, mulai orang menjauh dari Islam, mulailah kembali Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam kerendahan, kehinaan, kejelekan. Padahal dengan Islam manusia dimuliakan. Dengan Islam manusia diangkat kehormatannya. Dengan agama Islam, manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki peradaban yang sopan, yang mulia, yang tinggi, yang luhur. Tetapi sayang sebagian mereka tidak mau. Maka mereka lebih memilih kerendahan dan kehinaan dengan meninggalkan agama. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا